Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din 'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab At-Tauhid. Masuk pada bab yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala: Bab ma jaa fi man lam yaqna bil halifi billah. Bab tentang ancaman, dalil-dalil tentang ancaman terhadap orang yang tidak puas untuk menerima sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah. Qala rahimahullahu taala an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: La tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Man halafa billah falyasduq. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka jujurlah dalam sumpahnya. Wa man hulifa lahu billah falyarda. Dan barang siapa yang disumpahi padanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia ridha untuk menerimanya. Wah, ada yang bersumpah dengan nama Allah terhadap suatu perkara, maka hendaklah kita ridha untuk menerimanya. Wa man lam yarda falaysa minallah. Dan barang siapa yang tidak ridha, maka bukanlah kelompok Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasanin. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala: Munasabatu hadal babi li kitab tauhid. Kecocokan korelasi bab ini terhadap kitab tauhid. Anna adam ar-ridha bil halifi billah yunafi kamal tauhid. Sesungguhnya tidak ridha untuk menerima sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala menafikan kesempurnaan tauhid. Nah. Kenapa? Lidalalatihi ala killati ta'dimi Rabbi jalla jalaluh. Ya, dikarenakan menunjukkan sedikitnya pengagungan terhadap Rabb Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, ya, yang maha mulia, yang maha agung. Nah, sehingga ketika ada orang yang bersumpah kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tanda-tanda orang tersebut berbohong, maka hendaklah kita menerima, ya, sumpah tersebut. Kalau kita tidak menerima suatu sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Ini menunjukkan sedikitnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dikarenakan orang yang bersumpah dengan nama Allah itu berarti dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita pun sama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menerima sumpah tersebut. Ya. Kalau kita tidak menerimanya tanpa ada alasan yang jelas, berarti sedikit mengagungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma jaa fi man ila akhirih ay min al-wa'id. Nah. Dalil-dalil yang datang tentang orang yang tidak puas menerima sumpah dengan nama Allah, maknanya ay min al-wa'id. Dalil-dalil yang datang berupa ancaman-ancaman. Nah, al-halifu al-qasamu. Halif maknanya al-qasam, sumpah. Atau al-yamin, sama maknanya, sumpah. La tahlifu bi-abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian atau nenek moyang kalian. Nahyun anil qasami bil-aba. Larangan bersumpah dengan nama nenek moyang. Li'annahu al-ma'rufu indahum. Dikarenakan yang ma'ruf pada mereka itu, ya, orang Arab, mereka biasa bersumpah dengan nama nenek moyangnya. Ya, sehingga Rasulullah melarang secara khusus, la tahlifu bi'abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Nah, setelah kita bahas, ya, ketika Nabi SAW mengucapkan suatu sumpah, nah, aflaha in sadaqa bi abi wa ummi, dia akan bahagia apabila dia jujur, nah, demi bapaknya dan ibunya. Ya, telah dijelaskan jawabannya, jawabannya bahwasanya, nah, ucapan sumpah yang disebutkan oleh Nabi SAW ini tidak ada niatan untuk bersumpah. Ya, hanya ucapan yang biasa mengalir pada lisannya. Biabi, umi, sebagai takdir penguasa saja tidak ada niatan bersumpah. Jawaban yang kedua, dimungkinkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini sebelum adanya larangan bersumpah dengan nama nenek moyang atau orang tua. Paham soalnya? Nah, jangan tidak bertolak belakang. Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang. Sekali lagi, ini larangan bersumpah dengan nama nenek moyang. Ya, kenapa disebutkan secara khusus? Dikarenakan ini kebiasaan yang ada pada mereka. Ya, saya Rasulullah menegaskan, jangan kalian bersumpah dengan nama nenek moyang. Wala mafhuma lahu, dan tidak ada mafhumnya. Dalam artian, berarti bukan berarti boleh bersumpah dengan nama selain nenek moyang. Jangan sampai dipahami yang dilarang itu bersumpah dengan nama nenek moyang. Ya, ada pun bersumpah dengan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah itu boleh. Bukan demikian maknanya. Kenapa litaqaddu min nahyi anil qasami bi ghairihi mutlaqan? Dikatakan telah berlalu, ya, larangan bersumpah dengan nama selain Allah secara mutlak. Telah berlalu pada pembahasan sebelumnya. Nah, Rasulullah melarang bersumpah dengan nama selain Allah secara mutlak. Siapapun itu. Man halafa bi ghairillah. Ya, ini mutlak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqad kafara aw asyrak, maka sungguh dia telah melakukan kafiran dan kesyirikan. Nah, ya, bersumpah dengan nama selain Allah ini mutlak. Siapapun. Nah, ada pun disebutkan dalam hadis ini, bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian secara khusus, ini bukan berarti yang umum tadi kepada yang khusus, bukan. Tapi ini seperti contoh saja. Di antara bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah dengan nama nenek moyang. Disebutkan nenek moyang dalam hadis ini dikarenakan kebiasaan mereka, orang-orang jahiliyah ketika itu, mereka bersumpah dengan nama nenek moyang. Ya, sehingga tidak ada mafhumnya. Nah, bukan berarti boleh bersumpah dengan nama yang lainnya selain nenek moyang. Tidak. Nah, fal yasduq, maka benarkanlah, ada maka jujurlah, ay wujuban ta'diman lil yamini billah, ya wajib sebagai bentuk pengagungan terhadap sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, fal yasduq, jujurlah, ya, jangan berbohong, jujur sebagai bentuk apa, pengagungan terhadap sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sidqa wajibun walau lam yahlif billah, fa kaifa idza halafa bi, ya, dikarenakan kejujuran itu wajib walaupun tidak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bicara hendaklah jujur walaupun tidak diimbuhi dengan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa idza halafa bihi, maka lebih-lebih lagi apabila dia bersumpah dengan nama Allah. Nah, tidak bersumpah dengan nama Allah saja harus jujur dalam ucapan, apalagi diawali dengan sumpah dengan nama Allah. Nah, dan mereka mengagungkan sumpah yang tersebut, maka harus jujur dalam ucapannya. Ya. Dan sampai dia bersumpah dengan nama Allah terhadap suatu kedustaan dalam rangka mengambil hak orang lain atau dalam rangka menzalimi orang-orang lain dan semisalnya. Ya, ini dilarang dalam syariat. Bahkan termasuk di antara tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara kepadanya. Salah satu, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya, tiga golongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara kepadanya di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya, ya, dan memperhatikannya. Allah tidak mensucikannya, dan bagi mereka adab yang pedih. Pertama siapa? Al-musbir. Ya. Orang yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Dosa besar berarti. Nah, yang kedua adalah al-mannan. Ya. Orang yang mannan. Nah, orang yang mannan itu orang yang dia berinfak, bersedekah, tapi mengharapkan orang yang disedekahinya memberikan lebih darinya. Jadi ada mannan. Nah, ya. Dia bersedekah misalkan nilainya 10 ribu. Dia berharap orang yang disedekahinya, ya, memberikan lebih daripada itu kepada dirinya. Ini mannan. Yang ketiga, al-munfik sil'atahu bil yamin al-kadibah. Orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Nah, bersumpah dengan nama Allah, ya, menyebutkan barang yang dimilikinya dalam keadaan dusta. Barang ini bagus, barang ini asli, padahal palsu misalnya. Nah, barang ini dari sananya mahal, ya, dan lain sebagainya. Dengan sumpah-sumpah supaya barangnya laku. Ya. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kedustaan, ini termasuk di antara dosa yang besar. Nah, ya. Sampai diancam tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan oleh Allah, dan baginya adab yang putih. Nah, bahaya sumpah dengan nama Allah terhadap suatu kedustaan. Nah, tapi lebih besar dosanya ketika seorang bersumpah dengan nama selain Allah walaupun terhadap suatu kejujuran, telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, fal yarda ay wujuban ta'diman. Rasulullah mengatakan lagi, dan barang siapa yang disumpahi kepadanya dengan nama Allah, maka idolah untuk menerimanya. Ya. Dalam keadaan wajib dan dalam bentuk mengagungkan lil yamini billah, terhadap sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. wa hadha 'amun fi ad-da'awi wa ghairiha. Dan ini sifatnya umum ya, terhadap pengakuan-pengakuan dan selainnya. Nah, seorang mengaku ya terhadap suatu perkara. Nah, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kita yang disumpahi ya hendaklah menerimanya. Ridho menerimanya. Ya, selama tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kedustaan terhadap dirinya. Ya. Atau dalam hal yang lain. Nah, dalam hal penegasan. Ya, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya kita menerimanya. Nah. Falaisa minallah hada wa'id ay faqad bari Allah minhu. Barang siapa tidak ridha menerima ya, sumpah dengan nama Allah, maka bukanlah kelompok Allah. Ini merupakan ancaman ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Nah, sehingga tatkala tadi dalam obrolan dengan saudara kita, nah, kita kurang percaya. Benar tidak ini? Benarkan. Sumpah demi Allah. Ketika menyebutkan sumpah demi Allah, sudah. Kita percaya. Nah. Ya. Dalam rangka apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jangan sampai ketika kita misalkan kurang yakin apakah teman kita ini benar atau tidak dalam ucapannya. Nah, kita tegaskan, benar tidak ini? Dia sumpah, wallah, misalnya, demi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap tidak percaya misalkan, padahal tidak ada bukti untuk tidak mempercayainya, hanya sebagai zon saja, praduga saja. Jangan-jangan dia benar, jangan-jangan ini dan lain sebagainya. Sementara saudara kita sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ragu-ragu, nah, padahal tidak ada tanda-tanda ya, yang menunjukkan dusta apa yang diucapkannya, berarti kurang sempurna ketauhidan kita. Nah, dan kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan berarti kalau sudah bersumpah demi Allah, ya sudah. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha menerima terhadap apa yang disumpahinya tadi. Nah, makna hadis ijmalan. Makna hadis istighfar. Yanha sallallahu alaihi wasallam anil halifi bil aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersumpah dengan nama nenek moyang. Karena halifa ta'dimun lil mahdhufi bih. Dikarenakan sumpah itu mengagungkan terhadap nama yang disumpahinya. Ya, saya jelaskan. Ya. Seorang bersumpah dengan nama Allah berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bersumpah dengan nama nenek moyang mengagungkan nenek moyangnya. Wa ta'dimu haqqun lillahi subhanahu. Sementara pengagungan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga hendaklah kalau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bersumpah dengan nama selain Allah berarti mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal sekali lagi pengagungan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Summa ya'muru man halafa billah ay yakuna shadiqan fi ma yahlifu alaih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah hendaklah dia jujur terhadap apa yang disumpahinya. Harus jujur. Ya. Kalau sudah menyatakan wallah demi Allah, maka apa yang diucapkannya itu harus jujur. Nah, kalau dia ya, bersumpah dengan nama Allah, kemudian dia dusta dalam ucapannya, maka kedustaannya itu lebih besar dibandingkan dia berdusta tanpa bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang misalkan berdusta. Nah, tanpa diembel-embeli dengan sumpah dengan nama Allah. Ini dosa besar. Nah, dusta ini. Lebih besar lagi ketika seorang berdusta, tapi supaya orang percaya kepadanya, ya, dia memakai sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lebih besar lagi, kalau kedustaan yang dia lakukan ini dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sumpahnya untuk mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain. Nah, telah kita jelaskan bahwasannya dusta itu dalam semua keadaan tidak diperbolehkan. Nah, sampai Rasulullah SAW mengatakan, iyakum wal kadhiba, jauhi oleh kalian itu perbuatan dusta, ucapan dusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Nah, sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada kejelekan-kejelekan, dan kejelekan-kejelekan mengantarkan kepada apa? Neraka. Nah, sebaliknya Allah perintahkan supaya kita berbuat jujur dalam semua keadaan kita. Alaikum bisidqi. Wajib bagi kalian untuk berbuat jujur. Rasulullah mengatakan lagi, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ila jannah. Kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, ya. Jangan seperti orang-orang munafik, mereka dusta dalam ucapan, dusta dalam perbuatan. Ucapannya dusta, perbuatannya pun sama, ya. Kenapa? Dikarenakan apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Mereka mengucapkan kalimat tauhid sementara hatinya mengingkarinya. Sehingga mereka para pendusta. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik mereka adalah para pendusta. Ya. Maka hendaklah kita jujur. Nah, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita. Nah, fa inna sidqa tumanina. Sesungguhnya kejujuran itu tenang. Nah, wal kadhiba riba. Ya, kedustaan itu meragukan, membuat gelisah, membuat tidak tenang. Nah, orang yang terbiasa jujur, ya, dalam perbuatan sekecil apapun, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai siddiq. Wa inna ar-rajula la yasluk wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiq. Seseorang dia jujur dan senantiasa berbuat jujur, ya, dalam perbuatan atau perkataan sekecil apapun. Nah, sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai siddiq, derajat yang sangat tinggi. Ya. Yang pertama derajat para nabi, yang kedua derajat para siddiqin, yang ketiga syuhada, yang keempat salihin. Ya, derajat yang kedua. Sehingga untuk mencapai derajat siddiq masih ada kesempatan. Ya. Kalau kita jujur dan senantiasa berusaha untuk jujur dalam semua perkara, sekecil apapun perkara tersebut. Nah, tidak ada dusta. Nah, tidak bermudah-mudah juga tauriyah. Ya. Nah, yang demikian itu bisa mengantarkan kepada derajat siddiq. Nah, ma yuti'illah wa rasul fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Ini yang pertama, yang paling tinggi. Kemudian siddiqin yang kedua. Kemudian syuhada yang ketiga. Solihin yang keempat. Ya, barakallahu fikum. sehingga kalau kita senantiasa jujur, nah, dalam ucapan, dalam perbuatan, jujur dalam bekerja, jujur dalam jual beli, jujur dalam bermanhaj, berakidah, dan lain sebagainya. Baik. Saya sebutkan tadi, barang siapa Rasulullah memerintahkan orang yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia jujur terhadap apa yang disumpahinya. Li'anna sidqa mimma awjabahu Allahu 'ala ibadihi mutlaqan. Dikarenakan kejujuran itu di antara perkara yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya secara mutlak. Ya. Nah, bahkan Allah perintahkan kita pun untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shodiqin. Ya, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Diperintahkan. Selain kita harus berbuat jujur, maka hendaknya kita pun bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah, ya. Jangan membiasakan dusta sekecil apapun. Orang yang dia berdusta dan biasa melakukan kedustaan akan dicatat di sisi Allah sebagai apa? Kadzab. Ya. Pendusta besar. Nah, walaupun kepada anak-anak. Nah, jangan berdusta. Ya. Kadang-kadang sebagian kita mungkin menakut-nakuti anak dengan kedustaan supaya anaknya nurut atau lain sebagainya. Ya. Atau dusta dalam canda. Nah, supaya ditertawakan orang lain, membuat candaan-candaan yang mengandung kedustaan. Ini pun tidak boleh. Ya. Bahkan diancam dengan ancaman keras. Nah, wail kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Celaka. Summa wail lah. Summa wail lah. Celaka. Ya. Bagi orang yang dia berbicara kepada manusia, berdusta untuk ditertawakan oleh manusia. Nah, atau dusta dalam mimpi misalkan. Ya. Dia mimpi sesuatu perkara. Nah, padahal mimpinya enggak jelas. Ya, tidak bersambung, tidak selesai. Bersambung mimpinya kepotong dia bangun. Ya. Diceritakan kepada istrinya, ceritakan kepada anaknya, oh, tadi malam mimpi. Mimpinya kayak cerita sinetron nih, padahal mah enggak nyambung. Nah, ya jelaskan dari awal begini, begitu sampai selesai begini. Ya. Padahal mimpinya enggak seperti itu. Ya ada mimpi itu bagiannya, tapi nah, terpotong, enggak jelas. Dia ceritakan secara sempurna, ini pun masuk kedustaan. Ya. Barakallahu fiikum. Apalagi dia tidak mimpi apa-apa. Nah, mimpi bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi mewahyukan kepada saya. Ya. Seperti ucapan yang banyak nyebar tengah-tengah masyarakat dari penjaga kubur Nabi. Katanya. Nggak jelas. Ya. Walaupun benar bukan wahyu. Nah, mimpi bukan wahyu. Beda dengan mimpinya para Nabi. Kalau mimpinya para Nabi, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau selain para Nabi, kita bukan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dalil. Ya, mimpi. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada ucapan Syekh Habibullah Ta'ala. Fakaifa idha halafu billah. Maka lebih-lebih lagi apabila dia bersumpah dengan nama Allah. Harus jujur. Sekali lagi jujur, Allah wajibkan kepada hamba-hambanya secara mutlak. Dalam keadaan apapun. Lebih-lebih lagi apabila mereka bersumpah dengan nama Allah. Harus jujur lagi. Wa ya'muru sallallahu alaihi wasallam man hulifa lahu billahi fi husumatin aw ghairiha ay yarda bil yamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, bagi yang disumpahi, ya, kepada pihak yang disumpahi kepadanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam suatu persengketaan atau yang lainnya untuk ridha menerima sumpah tersebut. Nah, sudah bersumpah, sudah ridha. Nah, karena dzalika min ta'dimillah, dikarenakan itu sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita ridha, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ridha padahal dia sudah sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, wallahi misalkan kita bicara dengan teman kita, kita menganggapnya enggak percaya. Nah, misalkan orang yang kita ajak bicara kesel padahal benar misalkan, tapi dia enggak percaya, sampai tegas sampai merah mukanya, wallahi misalkan. Demi Allah, kita masih wah antum bohong kali ya. Ini sudah sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama tidak ada tanda-tanda, bukti-bukti yang menyatakan dia dusta, kita harus menerima. Jadi mereka wallahi sudah diam. Nah, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridho, terima apa yang disumpahinya. Nah, adapun ternyata dusta atau lain sebagainya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi ini selama kita tidak mendapatkan bukti-bukti. Ya. Adapun kalau ada bukti-bukti yang jelas, yang nyata, nah, didahulukan bukti-bukti. Al-bayyinah alal mudda'i wal yaminu alal man angkar. Si A dan si B pesengketa. Nah, ya. Si A menuduh kepada si B. Ya. Kamu mencuri. Ya. Kamu mencuri barang-barang saya di rumah, misalkan. Ya. Si B mengatakan, saya tidak. Demi Allah, misalkan, saya tidak. Sebenarnya si A punya bukti. Ya. Bukti ada saksi-saksi yang melihat Sufani masuk ke dalam rumahnya. Nah, ada CCTV misalkannya lagi di rumahnya. Dengan jelas, misalkan. Ya. Walaupun dia bersumpah 100 kali, 1000 kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, misalkan. Kalau ada bukti yang jelas, dahulukan bukti. Al-bayyinah alal mudda'i. Bukti bagi yang menuduh. Wal-yamin alaman angkar. Dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Kalau si A ini menuduh, kamu mencuri, gak punya bukti si A ini. Ya. Nah, kalau si B saya tidak. Maka, dalam pengadilan ini, ya, ketika memutuskan mana yang benar, mana yang salah, minta sumpahnya si B. Bersumpah dengan nama Allah. Kalau kamu tidak mencuri. Nah, kalau dia berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan tidak mencuri, terima sumpahnya. Enggak ada bukti ini. Ya, maka terima sumpahnya. Barakallahu fikum. Summa yubayyinu sallallahu alaihi wasallam al-wa'id asy-syadid fi haqqi man lam yarda bil halif billah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, ancaman yang keras, ultimatum yang keras. Nah, terhadap orang yang tidak ridha menerima sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bersumpah dengan nama Allah, kita enggak ridha. Padahal enggak ada bukti yang menyatakan sifat ini dusta. Saya enggak ridha. Nah, enggak percaya. Ya, diancam. Bagi yang tidak percaya tadi tidak menerima, ya, dengan ancaman apa? Allah berlepas diri darinya. Laisa minallah, bukan kelompok Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna dzalika yadullu ala adami ta'dimin lillah, ta'dimihi lillah. Dikarenakan dengan tidak menerima, tidak ridha, menunjukkan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Munasabatul hadis al-bab, qadalasi hadis dengan bab, أن فيه الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله. Sesungguhnya dalam hadis ini merupakan ancaman yang keras, ya, ultimatum yang keras terhadap orang yang tidak puas, ya, untuk menerima sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, di sini diajarkan adab-adab oleh Nabi SAW. Nah, bagi yang bersumpah dengan nama Allah, jujurlah. Ya. Lebih tegaskan lagi, walaupun jujur itu wajib dalam setiap keadaan. Lebih-lebih lagi ketika bersumpah dengan nama Allah, jujurlah. Ya. Kemudian, yang kedua, bagi pihak yang disumpahi tadi. Nah, maka hendaklah dia menerimanya. Ya. Ridho menerimanya. Kalau sudah bersumpah dengan Allah, sudah percayai. Nah, selama tidak ada bukti yang menunjukkan kedustaannya. Ya, yang ketiga, dijelaskan tentang ancaman bagi orang yang tidak ridha, tidak menerima, nah, kepada sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab, natafi'ilahuna insyaallah untuk faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam hadis tadi, kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, wa ila hum alhamdulillah subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.